Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhtasatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Para ikhwabidina azzaikumullah, kita masih membaca tentang tauhidul asma wa sifat yang kita ambil dari kitab Usul I'tiqad Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Radd ala Ahli Syirk wal Ilhad. Kemarin kita sampai kepada penjelasan di antara madhab Al-Sunnah terkait dengan asma' sifat, bahwa mereka memiliki kaidah-kaidah di dalam memahami tauhidul asma' sifat. Tentunya kaidah-kaidah yang diambil dari para ulama adalah kembali kepada apa yang pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya, yang Quran sendiri telah memberikan tazkiyah atau rekomendasi tentang keimanan para sahabat atau tauhidnya para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-137, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, fa in amanu bimisli ma amantum bihi, seandainya mereka semuanya beriman, mereka ahlul kitab dari Bani Israel, Yahudi wa Nasara, beriman bimis lima aman tumbihi, seperti iman kalian. Kalian sesuai dan masa turunnya ayat ini adalah para as-sahabah. Jadi seandainya mereka beriman seperti iman kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk kaidah untuk kita berpegang di dalam berakidah. Ternyata akidah para sahabat telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in taballaw, tetapi bila mereka kemudian berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka berada dalam kesesatan. Syiqaq itu adalah belahan yang lain. Jadi berada dalam kesesatan. Al-Ayah. Jadi ini akidah yang diambil oleh para ulama al-sunnah. Jadi tentunya adalah akidah yang kembali kepada akidah para sahabat Rasulullah SAW. Tentunya tidaknya perkara akidah, tetapi seluruh di dalam berislam, di dalam memahami al-kitab sunnah, adalah para ulama al-sunnah kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kemarin kita sampai kepada kaidah yang kedua atau dasar kedua, sampai kepada keterangan fa ahlus sunnati yusbituna alfadhas sifat wa ma'aniha. Maka ahlu sunnah yusbituna, mereka menetapkan alfadhu sifati, lafal-lafal sifat. Sudah kemarin ini, tapi karena alinea kemarin belum selesai, ya, alinea belum selesai, baru beberapa baris, baru dua baris yang kita artikan. Kita ulang dari awal alinea. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan lafal-lafal sifat wa ma'aniyaha, dan menetapkan makna-maknanya. Jadi maksud makna adalah makna zahirnya. Falaysa ma wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal mutasyabbih alladhi yufawadu ma'nah. Falaysa, maka tidaklah, ma wasawallahu bihi, apa yang Allah Ta'ala mensifati bi dengan ma, ya, dengan sifat itu, nafsahu kepada dirinya, terjemah bebasnya. Falaysa ma wasawallahu bi nafsah, dan tidaklah apa yang telah Allah sifatkan kepada dirinya, awal sahabat bi rasuluh, atau yang telah disifati oleh rasulnya, minal mutasyabih, termasuk perkara yang mutasyabih, perkara yang belum jelas, perkara yang tidak jelas, ya, alladhi yufawwadu ma'nah, yang maknanya harus yufawwad. Yufawwad itu adalah apa? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengartikan arti tertentu, ya, tapi artinya adalah yufawad, diserahkan, dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak demikian. Jadi sifat-sifat Allah atau lafal-lafal dalam Al-Quran yang menunjukkan sifat-sifat Allah, ya, kemudian lafal-lafal yang telah Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, itu tidaklah termasuk minan mutasyabih, tidak termasuk perkara yang mutasyabih, yang belum jelas, yang tidak jelas. Alladhi yufawwadu ma'nah, yang maknanya harus yufawwad, diserahkan kepada Allah Azza Jalla. Tidak demikian. Lianna i'tibara nusus sifat, lianna i'tibara nusus sifati, sebab menganggap nas-nas sifat, dalil-dalil tentang sifat, mimma la yufham ma'nahu, termasuk perkara yang tidak bisa dipahami maknanya, yaj'aluha minal kalamil ajami, berarti itu sama dengan menjadikannya sebagaimana kalam ajami, apa pak? Kalam bahasa orang asing. Alladhi la yufham, yang tidak bisa dipahami. Jadi seandainya kita punya anggapan demikian bahwa ayat-ayat sifat, lafal-lafal sifat, baik yang ada dalam Al-Quran atau hadis, dianggap perkara mutasyabih, ya. Karena maka ini satu yang bertentangan dengan dalil al-kitab wa sunnah. Kenapa? Liana etibaru nusus sifat, sebab menganggap nas-nas sifat itu termasuk perkara yang tidak bisa dipahami, tidak bisa dipahami maknanya, itu sama dengan punya anggapan bahwa itu sama seperti kalamnya orang asing, ya, yang tidak bisa dipahami. Wallahu ta'ala, padahal Allah Ta'ala qad amarna bitadabburil Qur'ani kullih. Padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semuanya supaya kita tadabbur kepada Al-Quran. Mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, memikirkan Al-Quran. Semuanya. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk memahami Al-Quran, memikirkan kandungan Al-Quran, sementara bahasanya tidak bisa dipahami. Apa mungkin ya seperti itu? Ya, maka tidak mungkin. Jadi, padahal Allah Ta'ala sungguh telah memerintahkan kita untuk mentadabbur Al-Quran. Semuanya. Wahadona ala ta'akulihi wa tafahumi. Dan menganjurkan kita untuk kita ta'akul. Apa-apa ta'akul? Dari ta'akul, akal. Supaya memahami maknanya. Memahami, tafahum, mendalami. Wa idza kana nususus sifat mimma la yufhamu ma'na, apabila nas-nas sifat termasuk perkara yang tidak bisa dipahami maknanya, fa yakunu Allahu qad amarna bi tadabburi wa tafahumi ma la yumkin tadabburuhu wa tafahumu. Apabila nas-nas sifat termasuk perkara yang tidak bisa dipahami maknanya, berarti Allah Azza wa Jalla adalah telah memerintahkan kita untuk mentadaburi, untuk memikirkan, untuk memahami perkara yang tidak mungkin untuk kita bisa dalami. Perkara yang tidak mungkin untuk kita fahami. Ya. Wa amarna bi ittiqadi ma lam yaddih lana. Dan Allah memerintahkan kepada kita bi ittiqad untuk kita meyakini ma lam yaddih lana. Perkara yang Allah belum jelaskan kepada kita. Ta'alallahu an dzalik, maha tinggi Allah dari yang seperti itu. Maha suci Allah dari yang seperti itu. Tidak mungkin. Maksudnya. Allah memerintahkan kita supaya apa? Memahami ayat-ayat Allah. Memahami seluruh Al-Quran. Ya, termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat sifat. Seandainya ayat sifat termasuk perkara yang tidak bisa dipahami maknanya, tidak bisa didalami maknanya. Kalau demikian, maka Allah Azza wa Jalla perintahnya tidak selaras. Maka tidak mungkin. Tidak mungkin. Idan kalau demikian, fa ma'ani sifatillahi ta'ala ma'lumatun yajibu i'tiqaduha. Idan kalau demikian, fama'ani sifatillah, maka makna-makna sifat Allah Ta'ala adalah maklumah, perkara yang maklum, perkara yang diketahui, ya, perkara yang maklum indal ulama. Kalau bagi kita, ya kalau kita ngaji ya maklum sama, ya, maklum lana. Yajib itu kedua, yang wajib untuk diyakininya. Yang wajib untuk diyakininya. Seulang, kalau demikian apa? Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memahami seluruh kandungan Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat sifat, kita supaya mendalaminya, memahaminya. Ya. Dan kita supaya meyakini kebenarannya. Kalau demikian, maka makna-makna sifat Allah Ta'ala, perkara yang maklum juga. Perkara yang maklum, yang dapat diketahui, yang wajib diyakininya. Wa amma kaifiyatuha, adapun kaifiyahnya. Nah ini, jadi masalah. Amma kaifiyatuha faya majhulah lana, la ya'lamuha illallahu Ta'ala. Adapun kaifiyahnya, bagaimana keadaan sifat-sifat Allah itu, bagaimana ketentuannya, kaifiyahnya, Bapak kaifiyah apa? Kaifiyah bahasa Arab, bahasa Jawanya apa, Pak? Kaifiyah dari kata kaifah. Kaifah itu bagaimana? Kaifiyah menyangkut caranya, ketentuannya. Contoh, kalau Ar-Rasul salam dalam hadis yang sahih mendekati mutawatir atau ada yang mengatakan mutawatir, yang sidorobun, Allah turun, ya, Allah itu turun. Nah kalau Allah turun, ada kaifiyah enggak, Pak? Nah kalau kita bertanya bagaimana turunnya Allah, ini termasuk menetapkan kaifiyah atau mengkaifiyah. Kalau kita menetapkan turunnya Allah begini, begini, begini, itu namanya termasuk menetapkan kaifiyah. Menetapkan kaifiyah. Adapun tentang kaifiyahnya, bagaimana turunnya, umumnya, bagaimana tangan Allah, umumnya, bagaimana istiwanya Allah, faya majhulah, itu perkara yang majhulah, tidak ada yang tahu. Majhulah lana adalah perkara yang majhul bagi kita. Perkara yang kita semuanya tidak ada yang tahu. Ya. La ya'lamuha, tidak ada yang tahu tentang itu semuanya illallah azza wajalla, kecuali Allah azza wajalla. Gimana Pak terjemahnya? Paham ya? Jadi tentang ayat-ayat sifat, nas-nas tentang sifat yang sudah sering kita singgung, banyak contoh-contohnya tentang sifat Allah, sifat al-ilm, sifat hayat, sifat basar, sifat sama dan lain-lain, ya. Ada sifat-sifat khabariyah seperti yad, Allah punya tangan, ya. Allah punya ain, Allah punya qadam, lapak kaki. Ada sifat-sifat fi'liyah seperti yanzil, turun, ja, datang, istawa, tinggi, atau ada yang mengartikan bersemayam, itu sifat fi'liyah. Kalam, kadang-kadang termasuk fi'liyah, kadang termasuk sifat-sifat zatiyah. Semuanya itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita wajib meyakini kebenaran semuanya. Adapun tentang kaifiahnya, bagaimana tangan Allah, bagaimana turunnya Allah, bagaimana istiwanya Allah, itu semuanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab Quran tidak menjelaskan tentang kaifiah semuanya. Dan karenanya maka Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan tentang kaifiahnya semuanya. Tidak berarti sifat Allah tanpa kaifiah. Nah ini ya akan dirimat. Tidak berarti turunnya Allah tidak ada kaifiah. Tidak berarti istiwanya Allah tanpa kaifiah. Tidak berarti berbicaranya Allah tanpa kaifiah ada kaifiah. Tetapi semuanya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Dan karena Allah tidak menjelaskannya, Rasulullah SAW tidak menjelaskannya kepada para sahabat. Para sahabat tidak menjelaskannya kepada para tabi'in. Ulama-ulama kemudian juga tidak menjelaskan. Tapi ulama al-sunnah tidak ada yang menjelaskan kaifiyahnya. Sebab kalau kita menjelaskan kaifiyahnya pasti salah. Sudah pasti salah. Karena para ulama salaf ada kalimat bila kaif di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Azza Wajalla itu bila kaif, tanpa kaif. Maksudnya tidak berarti turunnya Allah, tingginya Allah tanpa kaifiyah, tapi Allah tidak menjelaskan tentang kaifiyahnya. Karena kita kemudian tidak sampai kepada tingkat kaifiyah, menetapkan kaifiyah. Sebab itu adalah hanya kewenangan Allah Azza Wajalla. Sebab Allah tidak menjelaskannya. Jadi di sini ada perbedaan dengan kaum Mu'attilah, kaum Qadariyah, kaum Mufawwidah. Nah, kalau Qadariyah kadang-kadang menafikan makna. Menafikan makna. Atau kemudian ada yang kalau Mu'tazilah ada yang mentakwil dengan makna lain. Seperti kaum Asy'ariyah, kata yad diartikan kudroh. Kata istawa diartikan dengan istawala. Istawa dengan berkuasa. Padahal ma istawa adalah tinggi. Dibalingkan kepada mana istawala. Istawala berkuasa. Ya, ya diartikan dengan kudroh. Kalau mufawidoh tidak menetapkan makna. Ya Allah alam bimuradih. Yang zilarubuna Allah alam bimuradihi. Wajah Rabbuka wal malak sawan sofa jah Rabbuka Allah alam bimurodi. Semuanya aku mufawidoh itu diserahkan kepada Allah SWT. Tidak ada yang berani mengartikan. Kalau matilah semuanya tidak ada makna. Dinafikan semua maknanya. Allah tidak punya sifat. Nah itu kalau ada kalimat Allah Sami, Maha mendengar, Allah mendengar apa tidak? Mendengarnya dengan zatnya. Tidak punya sifat mendengar. Sami bila sama bahasa mereka. Kalau dijelaskan ya tambah jelimet. Sami mendengar tapi tidak dengan pendengaran. Basir bila basar. Melihat tapi tidak dengan alat. Semuanya dengan zatnya katanya. Dipalingkan seperti itu. Ini kau matilah. Allah enggak punya sifat. Ya. Nah, kalau hayat bila hayat gimana itu? Hayun bila hayat. Hidup tanpa hidupan gimana? Artinya lama-lama kemudian buntu. Buntu. Allah ada apa tidak? Ada tanpa gimana? Lama-lama buntu. Ini kaum Qadariyah. Kaum Mu'tilah. Kalau mereka punya dalil adanya Allah, dia beda dengan adanya kita. Ya sama, tanah Allah beda dengan tanah kita. Bicaranya Allah beda dengan bicaranya kita. Turunnya Allah berbeda dengan turunnya kita. Ilmu Allah beda dengan ilmu kita dan seterusnya. Makanya Al-Sunnah ketika berkaitan dengan lafal-lafal sifat, mereka menetapkan lafal-lafalnya, menetapkan makna-mananya, tapi sebatas makna zahir. Apa ini Al-Sunnah. Adapun tentang mana hakikatnya bagaimana, itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wali hadza qala al-Imam Malik. Oleh karena inilah maka telah berkata Imam Malik Ibnu Anas radhiyallahu anhu. Lamma su'ila setelah beliau ditanya an qouli ta'ala tentang firman Allah taala. Ar-Rahmanu 'ala rasyistawa. Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman sebagai namanya atau salah satu nama Allah. 'Ala al-'asyi di atas arsy istawa. Istawa. Ditanya tentang istawa. Apa pertanyaannya? Kaifa istawa? Bagaimana makna istawa itu? Bagaimana istawanya Allah itu? Qala Imam Malik menjawab yang kalimatnya insyaallah di antara antum banyaknya hafal, al istiwa ma'lum wal kaif majhul wal iman bihi wajib wasu'al anhu bid'atun. Kemudian setelah Imam Malik ditanya tentang kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah azza wajal, kata beliau menjawab al istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Istiwa itu maklum. Maklum apa? Maknanya semuanya bahasa Arab, orang Arab semuanya tahu makna istiwa itu apa. Dalam Mu'taqad al-Sunnah wal Jamaah fi Tauhid Asma wa Sifat dijelaskan, ayat maklumul makna fi lughatil Arab. Maksudnya maklumul makna, maknanya dapat diketahui fi lughatil Arab, di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ini bahasa Arab dulu, Pak. Kita orang Jawa sih. Fastawa huna uddiya bi ala fayahuna bi mana ala wartafa. Fastawa huna, maka kata istawa di sini fi'il. Kata kerja istawa di sini uddiya bi ala. Kalau para bapak kebanyakan tidak pernah belajar nahwu. Atau belajar nahwu tapi baru sedikit-sedikit, mungkin enggak sambung dengan kalimat ini. Fastawa huna, maka kata istawa di sini udiyat dimutadikan bi'ala dengan huruf jar ala. Istawa ala al-'asyi, ala al-'arsy istawa gitu, Pak. Bahasa Arab, Pak. Kalau dijelaskannya kelamaan ya dan juga mungkin bingung. Kalau ajlisu alal kursi, tidak bisa ajlisul kursiya, itu salah. Saya duduk di atas kursi, Tidak bisa atau salah kalau kita menyatakan ajlisu al-kursiya, saya duduk di atas kursi. Kata ajlis fi'il lazim, bentuk kata kerja yang intransitif, yang tidak membutuhkan objek, tidak butuh maf'ul. Maka supaya bisa punya maf'ul, dimutadikan dengan ala, ajlisu ala al-kursi, saya duduk di atas kursi. Ya. Jadi butuh ala, butuh ala. Nah kata istawa juga demikian, alal arsi istawa, istawa alal arsi, tidak istawa al arsha, tapi ada ala masuk. Maka dijelaskan fastawa, ini bahasa Arab pak, orang Arab yang menjelaskan adalah ulama Arab atau salah seorang ulama dia yang dari Arab yang mengenal bahasanya. Fastawa, maka istawa itu di sini udhiyat bi ala, dimutadikan dengan ala. Fayauna, maka kata istawa di sini bimana ala wartafa. Ala di sini yang pakai alif mamduda, bukan ala yang pakai masroh. Maka kata ala, kata istawa di sini bimana ala wartafa, maknanya adalah tinggi. Tinggi. Ya. Kalau begitu sumastawa ala arsy, istawa arsy berarti apa? Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Jadi maknanya demikian. Adapun bagaimana tingginya, lah itu yang diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mana istawa, mana tinggi, semuanya paham. Semua paham. Ya. Jadi kata Imam Malik, al-istiwa maklum, istiwa maklum, maklumul mana indal Arab. Semua orang Arab tahu makna istawa itu apa. Ya. Wal kaif majhul, adapun kalau bertanya kaif, bagaimana istiwanya Allah, majhul, tidak ada yang tahu. Sebab Allah tidak menjelaskan, ya, maka Rasul pun tidak menjelaskan, apalagi mana ulama-ulama al-sunnah, tidak ada yang menjelaskan. Wal iman bihi wajib, beriman dengan istiwanya Allah di atas harus wajib. Sebab apa? Quran telah menjelaskan demikian, bahkan dalam 7 ayat Allah menjelaskan demikian. Ya. Wasu'al anu bid'ah, bertanya tentang kaifa, kaifa stawa, bagaimana tingginya Allah, bagaimana istiwanya Allah, itu adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Sebab apa? Sebab tidak ada satu pun dari para sahabat Rasulullah SAW yang pernah bertanya demikian kepada Rasulullah SAW. Ya. Padahal mereka bersama Rasulullah berapa tahun, berapa puluh tahun. Ayat itu turun sampai kepada beliau, sampai kepada sahabat, sampai berapa tahun. Ternyata selama itu tidak ada satupun yang bertanya. Kaifa stawa. Tidak ada. Ya. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Jadi kita wajib beriman tentang istiwanya Allah. Istiwa termasuk sifat fi'liyah. Apa sifat? Ya, sifat yang menunjukkan perbuatan Allah SWT. Allah itu stawa. Tinggi di atas arsy-Nya. Di antara mereka ada yang mengatakan bersemayam di atas arsy-Nya. Ya, kemarin kita telah singgung mana istawa dengan bersemayam. Di antara ulama al-sunnah ada yang menolak. Sebab akan ada konotasi bahwa Allah itu adalah bertempat di makhluk-Nya, pada makhluk-Nya. Berarti Allah butuh makhluk, padahal Allah adalah apa? Tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak dilingkupi oleh makhluk-Nya. Allah itu tidak diliputi oleh makhluk-Nya. Karena maka ada yang menghindarkan mana istawa dengan istaqarra. Tapi istawa mananya adalah ala wartafa, tinggi di atas arsy-Nya. Ini Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang kaifa istawa. Maka kutipannya selesai di situ. Dalam kitab yang dijelaskan, orang itu setelah bertanya demikian, Imam Malik kemudian menghardiknya, kemudian dia supaya keluar dan supaya tidak boleh ikut majlis lagi. Sebab dia katakan rajulun su, katanya. Dia adalah orang jelek. Cuma bertanya demikian, dikatakan rajulun su. Dia adalah orang yang jelek. Karena saking bahayanya dengan pemikiran dia atau dengan pertanyaan itu akan menimbulkan syubhat baik kaum muslimin pada zamannya. Ini apa namanya? Faqihnya Imam Malik, ketika ada orang bertanya demikian langsung seperti itu. Paham? Kemudian wa maqala al-Imam Malik fil istiwa, dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik fil istiwa dalam hal istiwa, wa qa'idatun, itu adalah menjadi kaidah fi jami' sifat, pada semua sifat-sifat yang lain. Maksudnya apa, Pak? Sifat-sifat Allah yang mengandung sifat khobariyah, sifat fi'liyah, kan banyak. Wajah rabbuka wal malaku sofan sofa, Allah akan datang pula. Wal malak, dan para malaikat. Sofan sofa dengan berbaris. Yang berbaris siapa? Malaikatnya, bukan Allah. Ya. Adapun datangnya Allah itu bagaimana? Tidak jelaskan. Kaifiahnya ja'a, maknanya malum. Wal kaif majhul. Wal iman bihi wajib. Su'al anu bid'ah. Jadi seperti itu. Jadi kaidah. Ini maksudnya. Jadi ucapan Malik ini menjadi apa? Huwa kaidah. Menjadi kaidah fi jami sifat, pada semua sifat-sifat yang lain. Kalau yad umumnya, wal yad indal Arab ma'nahu atau ma'naha ma'lumah atau ma'lum. Kalau yad itu ma'lum indal Arab. Makna yad semua orang tahu. Wal kaif adapun tentang bertanya bagaimana tangan Allah, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Wal iman biwajib, beriman bahwa Allah punya tangan wajib, sebab Allah menyebutkan yadullah fawqa aydihim. Wasu'al anu bid'ah, bertanya tentang bagaimana tanya Allah itu adalah bid'ah. Itu maksudnya. Jadi kaidah atau ucapan Imam Malik menjadi kaidah untuk sifat-sifat yang lain. Sifat nuzul, masalahnya. An-nuzul maklum, kata turun maklum semuanya. Wal kaif adapun bertanya tentang bagaimana nuzulnya Allah, majhul, tidak ada yang tahu. Wal iman bi, bahwa kemudian beriman dengan nuzulnya Allah wajib, sebab hadis sahih menjelaskan demikian. Wasu'al anu bid'ah, bertanya tentang bagaimana turunnya Allah itu adalah bid'ah dan lain-lain. Jadi penjelasan Syekh Tarfuzan di sini menyatakan wa maqala al-Imam Malik, dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah fil istiwa, dalam hal istiwa ini wa qaidah, adalah menjadi kaidah fi jami' sifat, pada semua sifat-sifat yang lain. Wa wa qawlu al-sunnati wal jama', dan itu adalah merupakan pendapat ahlu sunnah wal jamaah, khatibatan secara keseluruhannya. Semua ahlu sunnah seperti itu sepakat dengan ucapan Imam Malik. Karena ulama-ulama kemudian rata-rata kemudian menjelaskan bahwa ini menjadi kaidah untuk sifat-sifat yang lain. Faman nasaba ila salaf annahum yufawiduna ma'ani al-asma'i wa sifati wa yaj'aluna nususuha minal mutashabih alladhi ista'sarallahu bi'ilmin ma'nahu faqad kadhaba alayhim li'anna kalamahum yukhalifu ma yaquluhu hadhal muftari. Kemudian seterusnya, faman nasaba, maka barang siapa yang menisbatkan ila salaf, kepada salaf, annahum, bahwa mereka kaum salaf, yufawiduna ma'ani al-asma, melimpahkan atau menyerahkan semua makna-makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada Allah Subhanahu. Ini fawidun. Wa yaj'aluna nususuha, dan mereka menjadikan nas-nasnya seorang, maka barang siapa yang menisbatkan kepada salaf, kenapa? Barang siapa yang menisbatkan kepada salaf bahwa mereka yufawidun, bahwa kaum salaf mereka menyerahkan makna-makna ayat sifat diserahkan kepada Allah. Ya. Dan mereka kaum salaf yaj'aluna nususuha, menjadikan nas-nas ayat-ayat sifat minan mutasyabih, adalah termasuk mutasyabih, perkara yang tidak jelas. Alladzi ista'sarallahu bi'ilmi ma'nah, yang itu hanya Allah sendiri yang tahu tentang maknanya. Barang siapa yang berkata demikian, yang menisbatkan hal itu kepada salaf, faqad kadzdzaba alaihim, maka berarti dia telah berdusta atas nama salaf. Dusta. Li'anna kalamahum, sebab kalamahum, ucapan salaf, pendapat salaf, yukhalifu ma yaquluhu hadzal muftari, adalah bertentangan dengan yang dikatakan oleh orang al-muftari, yang membuat-buat kedustaan ini. Al-muftari yang membuat-buat kedustaan. Ini penjelasan Syekh Fauzan. Jadi kaidah kedua, kita ambil poin pentingnya. Kaidah kedua adalah bahwa apa saja yang Allah telah mensifati kepada dirinya, dan yang Rasulullah SAW telah mensifati pula kepada Allah Azza wa Jalla, itu semua adalah hak. Memiliki makna-makna yang hak. Ahlu sunnah menetapkan dengan makna-makna dohirnya. Adapun tentang kaifiyahnya, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua lafal-lafal yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis terkait dengan sifat Allah, ahlu sunnah menetapkan lafal-lafalnya. Ya. Lafal-lafal dan makna-maknanya Allah, ahlu sunnah menetapkannya. Tidak tafwid. Ya. Tidak tafwid dan tidak takwil. Dan tidak tahrif. Tidak pula tasbih. Tarif merubah makna. Tafwid melimpahkan makna kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tamsil tidak memberikan persamaan-persamaan makna disamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak tasbih, tidak menyerupakan, dan seterusnya. Semuanya adalah tentang lafal-lafalnya ditetapkan sesuai dengan makna zahirnya. Adapun makna hakikatnya, kaifiahnya, itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah yang kedua. Diksa? Maju apa? Ya. Jadi hanya kita tambahkan satu kaidah. Kalau ternyata sudah isya, tinggal kaidah ketiga, dan yang ketiga ini agak panjang. Jadi dua kaidah yang telah kita sampaikan dari madhab al-sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara prinsip kaidah al-sunnah adalah yang pertama, bahwa semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah tauqifiyah. Artinya apa tauqifiyah? Bahwa kita menetapkan hanya berdasarkan dalil-dalil kitab was-sunnah. Di dalam menetapkannya atau di dalam menafikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa al-sunnah wal jamaah meyakini bahwa semua sifat-sifat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dalam dalil kitab sunnah, mereka tetapkan secara lafal-lafal semuanya. Dan juga menetapkan makna-maknanya. Tapi yang ditetapkan makna adalah makna secara zahir. Adapun kaifiyah, itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan di malam ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan kita kemudian betul-betul bisa memahami tentang tauhidul asma wa sifat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.